siapa dia? Ingin ku mengenalnya. Berkali jumpa ku terpesona, sungguh ku telah tergoda. Sedangkan cintaku yang luka belum sembuh adanya. Bila ku ingat masa yang telah silam, jumpa pertama indah ku rasa, namun sakit akhirnya. Bagi dua, sungguh tidak kuduga kau bagai wanita setia. Di selayang mata ku melihat dia, genggam tanganmu mesra. Masih ingatkah sayang waktu kita penuh hatimu? Masih ingatkah sayang janji yang kau ucapkan? Kata cinta yang terindah membuat diriku terlena. Maafkanlah diriku dengan segala kekuranganku. Apabila kau bahagia, bagi dua.